السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاءنا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الروم آيات 27. الحمد لله. Kita kembali sedikit kepada pokok tajuk kita yang telah lebih daripada 30 jam kita mempelajari tajuk ini. Sekadar setengah jam hari ini, kemudian akan kita sambungkan permasalahan ikhwah kita di Bosnia nanti dalam pengajian yang kedua insyaAllah. Dan diminta oleh ahli majlis ilmi hari ini untuk kita tayangkan video mengenai dengan Bosnia, maka mungkin pengajian yang ketiga akan merupa pengajian di tali video insyaAllah ta'ala. Kepada siapa yang mau mengikuti tali yang berbahasa Arab katanya. Jadi insyaAllah tali bahasa Thai mungkin siap juga hari ini. Bahasa Melayu tu tak tahu bagaimana pihak yang menyediakan tali video untuk kita melihat bagaimana keadaan ikhwan kita di Bosnia dan Herzegovina. Yang pentingnya pagi ini kita cuba kembali sikit kepada tajuk asli kita supaya kita tak terlupa, supaya tidak terlalu lama terputus daripada tajuk asasi bagi pengajian majlis ilmi di masa sekarang ini, iaitu tajuk Rihlatul Wujud wal Khulud, yang telah pun kita dalam perjalanan pengajian mengenai dengan rihlah ini sudah sampai kepada permasalahan Al-Hasy ataupun penghimpunan Allah kepada semua makhluknya di satu tempat perhimpunan yang dinamakan mahsyar, ataupun tempat perhimpunan orang kita panggil padang mahsyar. Kita sekarang ini sedang keluar daripada kubur menuju tempat penghimpunan ataupun perhimpunan. Usaha penghimpunan dari Allah di suatu tempat perhimpunan makhluk-makhluknya yang dari awal makhluk iaitu Adam alaihi salam, jenis manusia, sampai kepada anak cucunya yang terakhir daripada jenis manusia lahir ke dunia. Semuanya tidak dikecuali siapapun akan dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang tidak tahu di mana, adakah telah tersedia mahsyar hari ini ataupun tidak, akan kita cuba bahaskan nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang saya muliai, kita cuba kembalikan kepada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Sebenarnya makna kita bawa mari setakat tu saja. Cuma ayat dimasukkan sampai akhir ayat. Maka makna kita terjemah sekerak ya pada ayat tu. Ini risalah minggu ni agak banyak sikit kecacatan kerana pihak tenaga pekerja tak cukup, hanya kerja sikit sangat menyebabkan jatuh luruh tu banyak lebih pada. Nah, maka kita berilah kemaafan kepada orang kerja yang tak cukup kaki tangan pada minggu ni kerana banyak yang tinggal. Nah, maka alhamdulillah keluar juga dalam keadaan cedera pekak pun. Keluar juga, ada banyak juga yang boleh manfaat, dan kita cuba pak yang agak cedera tu. Nah, jatuh baik, berasa kekok bahasa baik, berasa gapo semua tu, kita akan pakat beri maaf dan beki lah. Nah, betul hak tak comel tu jadi comel. Karena risalah ni ibarat daripada segaliguh yang kita buat, bukan satu kitab yang mana sempurna ulah kaji beberapa kali, beberapa fikir. Tidak. Oleh itu, sekiranya ada salah, maka tidak ada masalah penting sangat dan perkara yang. Dan dialah Allah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Awak balik memulakan kejadian di alam zuriat dahulu pun Allah lah. Kemudian memberi arti jarak masa yang jauh, ia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Maknanya summa yu'id, hidup semula pula lepas pada mereka telah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahwan wa alai, sedang pelaksanaan yang demikian mana hidup semula daripada setelah jadi siada kemudian mati itu, usaha menghidup semula itu amatlah mudah baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah amat mudah, tak ada payah gapa sekali waktu itu. Maka kita tidak payahlah duk berasa susah hati dan berasa sepit fikiran, katanya kita ni boleh tak dibangkit semula pula setelah tulah temalang kita menjadi baja daging sama telah lah menjadi baja tanah habis dah. Maka bolehkah nak bangkit semula? Tak perlu kita duk berasa taradud dan berasa tersoal, sebab benda itu dari segi fikiran kita terasa lebih mudah. Dari segi kenyataan sebenar, sudah tentu Allah sudah jamin dah. Dia kata wa huwa ahwanu alaih. Dalam mentafsirkan ayat ini berkata Ar-Rabi' dan Al-Hasan, salah seorang semua ini dinamakan peringkat tabi'in, sesungguhnya tafsir ayat ini memulakan kejadian dan mengembalikannya semula adalah semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Itu tafsir ayat. Nak buat apa mudah, nak kembali pun mudah. Tak ada beza mudah buat dengan beza mudah kembali. Cuma dia kata wahwa ahwanu alaih dalam segi fikiran, dalam segi logik, dalam segi cara penerimaan akal. Di sisi kejadian Allah Taala tak ada beza di antara asal kejadian mula dengan apa dia bangkit semula ataupun mengembalikan kejadian yang telah ada itu semula, tak ada beza. Sebab dua-dua tu dia pakai rabuk tula, rabuk kun fayakun. Surah. Pakai dasar tula, kun fayakun. Sama ada kun fayakun pada mula kejadian ataupun kun fayakun dari segi kembali semula. Oleh itu, maka berdasarkan kepada itu berkata Al-Imam Syafi'i, maknanya ialah pengembalian ni makna wiklik semula jadi lepas pada mati tu. Jadi katakan pengembalian maknanya wihidup semula jadi orang lepas pada dijadikan tanah dalam kubur tu. Pengembalian kejadian semula adalah lebih mudah bagi Allah di sudut mengambil peraktibaran di sisi kamu tu lebih mudah. Adapun di sisi Allah Ta'ala tak ada beza mana. Bukan kata bawa nak jadi mula tu payah sikit tu, bawa nak bakit semula tu mudah. Dah, tak ada payah, tak ada beza. Di sisi Allah Ta'ala tak ada beza. Imeshungi kata di sisi kamu nak ambil peraktibaran tu untuk lebih meyakinkan otak kamu dan pegangan kamu tu lebih mudah pesen tu. Pesen buat jadi semula lebih mudah daripada pesen buat baru. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Nah itu. Dalam arti kata, ini maksud sekali lagi lah pula, tidak ada suatu yang dikira berat dan susah kata Allah Ta'ala, tak ada. Hak nak panggil kata berat tu hewan ni, tak ada benda tu, tak ada. Imam Syafi'i kata tak ada satu kara pun yang nak boleh bila kata berat ke kata Allah Ta'ala, penat ke kata Allah Ta'ala, tak ada. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak ada penat bagi kata Allah Ta'ala tu oleh menjagakan langit dan bumi, tidak penat. Tak ada nama penat. Sebab benda tu benda ya ada penat-penat ni, orang tak urak apa kita ni. Orang menerima tak urak. Allah Ta'ala tak menerima tak urak. Tak menerima kurang, tak menerima penat. Maka bagaimanakah kita nak kata penat Allah Ta'ala? Sebab tu Imam Syafi'i dia kata, dalam arti kata tidak ada suatu pun yang dikira berat dan susah kata Allah Ta'ala. Siapa nak tengok kata Imam Syafi'i kata sungguh kata sungguh, bukalah kitab Syarhus Sunnah Lil Baghawi juzuk 15 muka 119. Itu habis dalam segi nak royak kata bangkit semula tu ada dan mudah dan tidak ada permasalahan ke atas pihak yang duk mengaturkan masalah jadi dan bangkit, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada jadi payah sikit habuk. Firman Allah Ta'ala yang kedua pula, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratul jahim. Alhamdulillah. Ayat 22 dan 23 daripada surah As-Saffat. Maksudnya Allah berfirman kepada puak malaikat sebagai pegawai dan tenaga pengatur di hari akhirat dan di dunia ini. Adapun dia kata ni di hari akhirat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu. Panggil puak zalim, pripun puak-puak zalim tu, hei puak malaikat dan isteri-isteri mereka. Waliyazubillah. Ini ayat kata hubungi isteri dengan suami dia ni bukan hubungi di dunia saja dak. Hubungan sapa akhirat. Sebab kata aku terima akan nikahnya tu gak, sapa le kubur, sapa le akhirat dak berhubung dalam segi kira cara ambil pedoli, ambil kira. Allah Ta'ala ambil kira. Dia mati pak isteri dia dalam dunia ni, dia ambil kira. Isteri dia mati, suami dalam dunia pun dia ambil kira dalam berapa sudut. Sebab itu isteri dan suami adalah suatu susunan hidup, bukanlah nak terima senak dan duka di dunia saja. Susah dan senak di dunia saja tak dua ratu, bahkan dia akan terima senak insyaAllah ta'ala dalam kubur. Dan begitu juga kalaulah sebaliknya, waliyazubillah, susah dalam kubur dan seterusnya, seronok insyaAllah ta'ala wa'ita seronok di akhirat kelak bersama-sama, dan waliyazubillah daripada susah di akhirat kelak bersama-sama juga. Di sini terus-terus walaupun khilaf ulama dalam mentafsirkan wa'azwajahum di sini, kata setengah ulama wa'azwajahum di sini iaitu gu dia, apa yang saya zalim juga ada. Itu pun ada juga pasangan-pasangan zalim, semacik-semacik zalim. Aku azwajahum. Tetapi banyak ulama yang menterjemahkan azwajahum dalam pengertian asli, iaitu isteri-isteri. Kerana tidak sedikit isteri ini memberi sahar sama ada lek molek dan lek jahat kepada suami. Goleknya berlaku. Isteri ini dia nampak kata orang lemah. Satu segi dia kuat memberi perasaan kepada orang lelaki. Satu-satu kala bila isteri itu sokong dan isteri itu memberi pujukan, memberi galak ke pasal semangat, maka oleh suami dia tu akan cepat kerja dan semangat melaksanakan kerja tu. Tapi kalau isteri itu jadi tak sokong, menyebabkan suami dia tu kalau kerja pun kerja dengan keadaan tidak lancar. Terutama kalau dia tu halangkan, tidak bukan sekadar tak sokong tapi menghalang, maka menyebabkan susah. Maklumlah dia hidup tak boleh nak lari daripada isteri. Kalau selama dia jadi suami isteri, mesti hidup sekali, mesti ada hubungan dan apa dia kira bercara. Maka manusia ni kira bercara dia adalah berdasarkan kepada hati. Hati manusia ni setara mana pun dia terima bangkit dan patah daripada perkataan dan sokongan manusia-manusia di sekeliling dia. Ada sokong hari-hari atau ada menetel hari-hari, maka isteri lah setengah daripadanya. Oleh itu, saham isteri kepada suami yang jahat adalah ada. Walaupun dia kata dia tak kena kepada Pak Dahji dia atau Pak Cik dia tu yang tak buat, tak molat. Tetapi kalau dia tak kena benar-benar, kalau dia usaha sungguh-sungguh, Pak Cik yang kerja tak lama benar jahat. Oleh kerana ada juga sahih kena dia, boleh di pakcik dia boleh duit banyak-banyak dengan sahabat zalim misal, maka dia boleh segenak dengan sahabat tu. Nah, kezaliman pakcik dia tu mendatangkan beberapa maslahat kepada dia, menyebabkan sekolah dia jadi syaitan bisu. Dia panggil syaitan bisu ni duduk dia cemang, tak ada kata apa pakcik wak uduh, dia katakan syaitan bisu. Nah, pakcik dia wak uduh kat orang wak zalim kat orang, dia duduk dia orang panggil syaitan akhras, syaitan bisu. Nah, di saat yang orang buat jahat, kita duduk dia. Nah, sama ada orang tu isteri kita, suami kita. Kalau isteri dia panggil galang mana? Kalau isteri buat jahat, suami duduk dia, bahkan aktiflah kata comel tu dia panggil dayuh, bukan sekadar kata syaitan bisu dak. Dia panggil ad-dayus. Nah, ad-dayus la yadkhul jannah. Orang aktiflah perbuatan suami hak tak comel, perbuatan isteri hak tak comel. Nah, merasai comel. Isteri buka arak dia senak tengok, berasa kena macu dia waklah tu. Nah, itu orang panggil ad-dayus. Orang panggil dayus la yadkhulul jannah. Orang jatah dayuh tengok pada isteri kena bagi hak isteri wak kala harap adalah dayuh panggilah tu. Orang dayuh tu tupai tak masuk syurga sekali dengan isteri dia juga. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Nah, kalau dia tengok berasa tak kena macu dia waklah tu, tapi dia tak kuasa nak ubah, maka buku tak kuasa tu lemah, dia akan disoal oleh Allah Ta'ala juga esok. Tapi tak masuk dalam peringkat dayuh lagi, boleh kira lagi. Nah, masuk syurga neraka kau kira tengok dulu. Adapun ad-dayuh tu pakai merupakan tekad neraka, ad-dayuh. Nah, tekad neraka waliyazubillah min dzalik. Sebab itu mari kita tengok ushurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ. Himpunkanlah orang-orang zalim itu. Orang zalim ni makna orang buat barang Allah Ta'ala larang, terutama berhubung dengan masalah menyakiti hamba dia. Dia panggil zalim. Zoleng ada banyak peringkat. Zoleng peringkat mula-mula iaitu lawan dengan perintah Allah. Allah suruh pergi sini dia pusing kot ni kata zoleng memang. Zoleng luah lagi pusing lawan Allah, menyentuh hamba Allah. Tu dia panggil zoleng tu berat sekali. Allah Ta'ala tak sewi bunuh orang, dia bunuh orang. Bunuh orang lawan Allah, menyakiti pada hamba Allah. Itu orang panggil zalim hak kuat sekali hak tu. Nah, ada pun zalim lawan Allah Ta'ala, patu tidak menyakiti hamba Allah. Ya zalimun li nafsih, dia panggil. Zalim kepada dia sendiri, zalim jugalah tu. Nah, boleh kaji juga masuk dalam ayat seperti ini. Pentingnya zalimun li nafsih dan zalim dalam arti kata zalim umum tu. Dan zalim ni luah lagi pengertian daripada tu. Jangan duk tengok orang zalim itu kepada hak mata kaca tua hitel nguk semacam berasa lepas kita hak tu ya. Saya nak peluah sikit makna tu. We kata kita ni pun ada juga duk tetam malah juga dalam pengertian zalim-zalim tu. Sebab tu apabila sebut zalim jangan tengok dia orang-orang apa sing nah selit berdek curangah tu bukannya tu dak. Nah, duk kata anak ya anak ya anak ya orang moyok tu dak. Bukan sekadar tu dak. Bahkan zalim itu lebih pada tu lagi pengertian. Nah. Orang zalim macam orang Serbia atau orang zalim tu dok bunuh orang Bosnia lah ni tu orang panggil kezaliman hak nombor satu sekali tu. Tu kezaliman safkud dimak, tumpah darah. Itu kezaliman hak kemuncak. Ya Allah Ta'ala kata orang belah tu tu Allah Ta'ala tak akan bicara. Buku ni bila ada buku ni pakai neraka dulu lah. Tak ada masalah dah. Sebab itulah Ibn Abbas pun nah dia tu masih duk pegang katanya orang bunuh orang mukmin dengan sengaja adalah masuk neraka kekal tak tubik sampai bila-bila. Ibn Abbas dah pergi buah tu dia walaupun berlawan dengan pendapat jumhur. Ibn Abbas dia siapa-siapa orang Islam baik kafir baik bunuh orang mukmin dengan sengaja maka Allah Ta'ala tak terima dah taubat dia pakai neraka khalidan fiha. Kerana ayat terang malak dalam surah tu apa dia surah tu An-Nisa terang malak ayat 93 tak. Nah, oleh itu maka kita jangan jadi orang zalim. Dan jangan jadi isteri orang zalim. Sebab masuk belakang ni. Nah, jangan jadi orang zalim. Orang tina pula jangan jadi orang zalim. Orang tina apa? Boleh jadi orang zalim. Bukan mesti orang jata. Bukan mesti orang lelaki jadi orang zalim. Dan jangan jadi isteri orang zalim. Waliyazubillah min dalik. Kadang-kadang zalim hak tak nampak tengok. Hak tu hak berat sekali. Pada zalim dia bunuh orang itu berasa mudah sedar. Sebab dia nampak tengok dia sendiri pun berasa zalim. Tapi kadang-kadang zalim duk apa dia menganyai orang dalam bentuk tak ada siapa khabar. Bahkan dia mawasa atau dia molek. Satu zalim tu tak khabar benar. Satu kita takut benar. Nah, himpit kuasa orang ke. Duk khianati amanah orang ke. Semua tu dikatakan zalim. Yang mana Allah lah lebih mengetahui apa yang kezaliman yang dia lakukan. Serta benda-benda yang mereka beribadat yang lain daripada Allah. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ dan benda-benda yang mereka beribadat yang lain dari Allah. Kipa mereka. Dia, isteri dia, patuh orang yang ada sembah. Orang, kalau kita kecek lah ni, ma ni masuk dalam orang katik pun boleh. Nah, sahabat saya dok ada. Kalau zaman dulu banyak kemah ni ada orang ada benda. Benda ni seperti orang panggil gapo dia tokong. Zaman dulu lah ni tokong benar-benar tu jarang ada. Nah, maka na'buduna min dunillah la ni manusia dan perlembagaan ataupun peraturan hidup. Maka na'buduna min dunillah. Nah, berhala hidup dengan peraturan hidup yang bukan dari Allah laisa min dunillah. Mana-mana kuasa yang menarik kita keluar daripada tunduk kepada kuasa Allah nama dia makanu ya'buduna min dunillah belakang. Tak kira kuasa tu kuasa manusia dengan pangkat kebesaran yang ada padanya atau kuasa peraturan perundangnya tarut dengan segala kelicinan dan peresmian yang ada padanya tidak kira. Semua tu orang panggil makanu ya'buduna min dunillah. Yang boleh menarik kita perasaan dan gerak-geri kepada tunduk kepada satu kekuasaan yang bukan dari Allah dan Rasul. Sama ada kuasa itu kuasa tau manusia dan tau undang-undang dan sebagainya. itu wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Hipo mai benda tu. Ya Allah. Pandak kata baranglah dunia ni nyepanggil cek dia habis. Segala pihak yang memberi sehat kepada kita jadi orang tak jauh tu, sama ada isteri, sama ada perlembagaan, sama ada manusia-manusia zalim, manusia-manusia yang punya kuasa yang menarik manusia keluar dari ajaran Allah, semua itu ada sehat. Kena panggil saksuan habis ni, nak saksuan ni panggil lagi. Lepas pada tu ia kata hipong siarah, oh suruh hipong, panggil bukan panggil apa, panggil hipong. Lepas pada tu ia kata fahduhum ila siratil jahim, serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka jahannam. Panggil hipong hipong lepas tu wagi dia pergi ke neraka jahannam. Waliyazubillah min dalik. Ya tak ada ayat kata allazina zalamu tu allazina kafaru ka, tak. Ya tak ada kata uhsyurul ladzina kafaru, dah. Dia kata uhsyurul ladzina zalamu. Kalau orang Islam zahir pun kadang-kadang masuk dalam allazina zalamu. Tak mesti orang kafir nak allazina zalamu ni. Walaupun hakikat kafir ada pada dia, tak mesti dia terbawa lambang kafir, nama kafir, ugama kafir, kan tak. Ugama-ugama ni perbuatan dalam hidup, pegangan dalam hidup, gerak-geri dalam hidup. Siapa dia bawa perbuatan, pegangan, gerak-geri yang bukan dari Islam je, lah dah tu. Ha tu. Ya tak ada payah ni berugama kafir ni. Bukan kita duduk pergi masuk satu kawasan tertentu, buat acara tertentu, say nama tertentu, dah, tak mesti. Mana-mana pegangan, perbuatan, gerak-geri yang bukan dari Allah dan Rasul, yalah, tak ada payah mana ahli nak berpegang dan berugama yang bukan dengan ugama Islam ni, tak payah. Ya sekali Islam sekali jahiliah, bukan Islam jahiliah. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah Taala. Tidak ada dah lepas pada benar-benar tu parik kesesatan, batas turun balik, parik sesat kiri jalan, kanan jalan, depan jalan, belakang jalan. Sebab kalau turun balik, parik kesesatan. Naik batas, itu kebenaran. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal, Allah Ta'ala kata. Nah, tidak ada, tidak tinggal lagi selepas daripada jalan kebenaran selain daripada ad-dhalal saja. Ad-dhalal itulah jalan kufur. Ad-jalan itu, ad-dhalal itulah jalan zalim, ya bang. Sebab itu susah jugalah nak duduk di atas al-haqqi ni, satu benda yang cukup susah dalam mentafsirkan ayat ini. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia katakan, dia mengajar lah bahasanya, hari ini Umar mengajar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhan nufusu zuwijat, suratul takwir ayat 7. Maksudnya, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya, tiap-tiap orang itu dimasuk, diberi gu, akhirat saya ada gu. Itulah dia kata, siapa dia kah? Cuk dia, gu dia akhirat saya. Ini tak kira orang mukmin atau kafir lah ni. Orang mukmin ya, ada gu dengan orang mukmin. Al-mar'u ma'aman ahab. Nabi kata, seseorang itu dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Katanya hadis ini menyangkut juga keluduk ke akhirat. Dia kasih dengan siapa di dunia ni, akhirat esok bangkit akan temu dengan orang dia kasih di akhirat esok. Dia kasih kafir, maka dia akan temu dengan kafir, jalan sekali dengan kafir itu pula akhirat esok. Nauzubillah min dzalik. Dia kasih orang Islam, maka bangkit esok temu dengan orang Islam itu pula, jalan sekali dengan Islam. Sudah tentu jalan orang Islam, jalan syurga insyaAllah ta'ala. Begitulah al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu, ini hadis sahih. Nah, adalah bersama-sama dengan orang yang dia kasih dan cinta di dunia ini. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Ngegu dia, pasang-pasang gu. Kasuk sepasang, yang panggil sepasang mana segu. Bahasa-bahasa tinggi sikit, bukan bahasa kapung sangat. Kadang-kadang kapung ada setengah reti, kapung sepasang mana sepasang. Nah, pergi beli kasuk sepasang mana segu. Ah, macam mana begitu. Disatukan dengan pasangannya. yaitu pasangan masing-masing dari ahli syurga dan neraka. Masing-masing. Nah, ahli syurga ada sekali fok syurga cuk dia. Ahli neraka cuk dia, waliyazbillah min dalik. Dia pergi pelaga cuk. Pelaga cuk tu, siapa dia? Pihak pengatur Allah Ta'ala esak lah. Pihak pegawai kerajaan Allah Ta'ala esak lah. Duk pengatur tu mengganing, mengumpuak ni, mengumpuak ni. Kemudian ia membaca, Umar baca sebagai tafsir ayat wa idzan nufusu zuwijat. Dia katakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Umar baca surah tu. Maknanya himpun olehmu akan orang-orang zalim itu. Ini khusus. Wa idzan nufusu zuwijat itu ditazwij, diperkahwin dia. Temumpuak. Di situlah dia akan mengepek mung kepada aku. Mengepek aku, aku mengepek ke mung aku, mung aku. Gitulah keadaan ada khirasa. Waliyazubillah min dalik. Allahumma qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Itu tengoklah perkataan Umar ni dinaka oleh Al-Baghawi masuk dalam kitab dia Syarhus Sunnah juzuk 15 muka 120. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuz'un. Auzubillah. Ayat 19 surah Fussilat. Maksudnya, dan ingatlah hei manusia, hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka. Waliyazubillah min dalik. Waliyazubillah min dalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lalu mereka dijaga. Ada orang yang jaga sama. Dibahagi. Ning geruk ni. Dan diatur keadaan dalam perjalanan masing-masing. Bukan duk pergi puak dia hawa neraka, tak ada siapa duk peduli dak lah. Ada orang duk peduli siapa ke neraka, siapa neraka, ada orang ju sambut pula lain neraka. Waliyazubillah min dalik. Waliyazubillah min dalik. Begitulah tentera Allah Ta'ala ada setiap cuk. Tepat kita duk rehlah ni ada semua tentera Allah Ta'ala. Ya ada ala zuriat siapa kepada ala khulu ihsanu. Tak ada putus-putus tentera Allah dijaga kita. Dalam perut kita, dalam perut ibu kita, dalam perut ibu, dalam ala zuriat. Semua tu dalam kawalan tentera Allah. Ataupun kalau kita nak kata lebih umum, kawalan Allah Ta'ala melalui tentera-tentera dia, malaikat-malaikat. Siapa lah ni pun malaikat dengan kita ni. Tak ada berhenti-berhenti malaikat dengan kita. Malaikat rahmat, malaikat agapa, malaikat azab, malaikat tahu apa dia, bawa taufik malaikat, bawa apa dia, syaitan kadang-kadang. Ada semua bagai-bagai yang duduk bersama kita. Cuma oleh kerana kita ni orang yang agapa dia tidak dididik, punya satu perasaan wujud sebagai seorang manusia yang dimulia oleh Allah tu, jadi tak ada wasa penting. Supaya orang tak ada akal tu kan. Padahal kalau kita ni orang ada akal ni, berasa kata ada gua, ada apa, wasa nak pakai baju melia, wasa nak kecek di malak. Orang tak ada akal, tak ada wasa penting bagi dia. Berasa nak suka-suka, berasa nak teriak-teriak, berasa nak kecap-kecap, tak saya sudah nak pakai baju, pakai tak saya pakai, tak apa. Ya sebab dia tak erti, kata gapo tau dia. Begitulah kita dengan pihak kerajaan Allah Ta'ala. Penghormatan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kemuliaan Allah terhadap bani Adam. Beri tentera, beri kawalan, beri pengawal, beri pertolongan. Kita tidak berasa sedar sedikit pun. Sama ada tidur kita, sama ada sedar kita, kita tidak sedar sedikit pun. Sebab kita tu tidak ada mata hati, tidak ada telinga hati, tidak mendengar bisikan-bisikan malaikat, tidak mendengar suara-suara laungan malaikat, tidak mendengar segala apa yang kita perlu dengar di alam yang ada bersama kita. Di dunia bukan tak kita akan bersama malaikat, di akhirat, di dunia lagi kita bersama malaikat. Sebelum itu dalam perut ibu pun kita bersama dengan para malaikat. Nah, sebab itu dia kata wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi nar fahum yuz'un. Dibagi Allah Ta'ala, dia tertik benda dia tu comel, tak ada kata selerok tabak tak. Al-alimul hakim, yang sangat mengetahui dan sangat bijaksana, Dia mengatur Allah ni comel tak ada dalam ayat. Dia mengatur Allah. Teratur. Yuza'un secara teratur. Itu cara ni nak ayat kaifiyatul hasyar. Tajuk kita hari ni. Bagaimana cara Allah Ta'ala nak hipung resak. Dia awak pergi belah mana lepas dah bakit lah kubur tu. Habalah ni awak pergi. Puak-puak pasal zolai. Habalah ni. Puak-puak pasal ni. Habalah ni. Yuzaun ni puak-puak kafe ni pasalnya. Dia hasyarkan puak-puak kafe ni balah ni. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Alhamdulillah min dalik. Firman Allah Ta'ala lagi. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahshurul mujrimina yawma izin zurqa. Ya Rasulullah. Taha 102. Maksudnya yaitu hari yang akan ditiupkan sangkakala esok. Ya, maksud sangkakala sini yaitu sangkakala yang kedua kata ulama, atau sangkakala yang ketiga. Di sisi setengah ulama mengatakan sangkakala ada tiga kali hak kita mengaji Maidah, dua tiga minggu Maidah. Nah itu. Dan kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang jahat. Duk gaduh dengan jahat belakang ni. Tak ada royak lagi hak molek. Akan kita royak dalam pengajian seterusnya insya-Allah Taala. Dalam keadaan buta atau biru matanya, auliazubillah min dzalik. Zurqa ni banyak pentafsiran ulama. Kata setengahnya mata dia tu jadi buta. Kata setengahnya biru. Orang lapak air berdoa tu, orang susah berdoa tu mata nampak biru. Ya bagi akhirat sak bagi tak ada hak tak berdoa. Sedak-sedak berdoa. Kalau azab-azab berdoa syadidul iqab dia tak ada dah. Dia tak ada benda tak berdoa. Lapar tu lagi biru mata lapar. Benda yang tak boleh nak terima oleh dunia ni. Tapi bahasa dia itu peraturan Allah. Dan Allah takdir terima belaka lebih pada kita ni lagi pun terima. Ini puak-puak kafir. Puak-puak orang panggil al-mujrimin. Tak ada kata kafirin juga. Mujrimin orang jahat. Orang mujrimin orang jahat kok orang semua. Nah, orang nyanyi kok orang dikatakan al-mujrimin. Macam Serbia tu dikatakan mujrimun tu. Kalau nak tengok contoh habis yang mudah-mudah tengok mujrimun. Lepas tu dalam negeri kita pun banyak mujrimun ni tak lepas. Tiap-tiap negeri ada mujrimun. Dan ada muhsinun dia panggil. Ada orang jahat dan adanya orang muhsinun, orang buat baik. Nah, tu dia. Kerana kedahgaan dan kedahsyatan. Mata biru ni kerana ngeri keadaan sangat tu jadi aci biru. Belalak mata-mata biru, mata-mata. Kata setengah buta, kata setengahnya jadi lebay tu. Mata lebay. Pentingnya berhubung dengan mata. Mata ni alamat sehat, alamat tak sehat duduk di mata ya. Kalau orang mata tak nampak, payah nak tengok alamat sehat tak sehat. Kita tengok saing nampak guru mata wudu, kita tanya, kenapa tak sehat? Kan? Ya, mata ni adalah memberi alamat ya, panggil. Alamat serenok, alamat suka, alamat beci, alamat marah, alamat reda, alamat tak jauh. Semua duduk di mata belakang. Sebab itu Allah Ta'ala dia wari buku mata akhirat esok. Nah, nak menggambarkan kesusahan dan kedahsyatan yang berlaku pada hari hasyar yang kita sama-sama duk belajar ni. Sebab itulah maka marilah kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kita disampai kepada hari yang kita tak pakai dah kalau nak takut sejak mana pun. Marilah kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berimailah bahawa itu cara hasyar. Allah Ta'ala royak cara hasyar ni. Nah, padahal dia tak kena royak pun tak apa dah. Royak kata akhirat esok kena ada hari hasyar. Tak sedut royak banyak tak apa dah. Tapi Allahul Alimul Hakim dia tahu kata benda-benda pasang file tak boleh tengok tak boleh rasa ni kena royak banyak sikit. Nah, royak pasang gambar kaifiat so dalam Quran ni. Nah, ni tak masuk hadis lagi. Minggu depan kita akan tambahkan dengan pengertian hadis-hadis lagi sebagai syarah pada Quran ni pula. Saat ni pun ada sikit sebanyak. Nah, pensyarah-pensyarah pada Quran ni daripada tabi'in, daripada sahabat seperti Umar, daripada tabi'in seperti Al-Hasan, daripada tabi'in seperti Imam Syafi'i. Nah, yang mana semuanya itu adalah sebagai penerang isi Al-Quran yang menjadi asas ilmu yang sebenar kepada kita orang beragama Islam ni. Oleh itu, maka marilah kita sama berimej dengan 4-5 kerak ayat ini dengan iman yang sebenar, yang menimbulkan perasaan takut dan untuk menghadapi benda itu, bersiap sedialah kita dengan sebenar-benar persiapannya. Maka saya rasa untuk hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pada tiap-tiap minggu bersama-sama dengan tazkirah, sama ada tazkirah rupanya Al-Quran yang asal kepada pengertian inna hadhihi tazkirah, maupun ia adalah merupakan satu pengertian hadis yang merupa syarah kepada Al-Quran, ataupun apa-apa bimbingan yang baik untuk mendekati Al-Quran, mungkin kita dapat manfaati darinya, maka itu kesemuanya adalah merupakan peringatan-peringatan yang baik kepada kita untuk sama-sama kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita masih berada dalam rihlatul wujud wal khuluq, di peringkat mengenali bagaimana kehakikat al-hasyar ataupun penghimpunan rakyat umat manusia semuanya di satu tempat yang dinamakan Al-Mahsyar. Bagaimanakah rupa, bagaimanakah dahsyat, bagaimanakah huru-hara yang berlaku, bagaimanakah kengerian yang sungguh-sungguh menyayatkan hati kita mendengar, apalagi kita dapat melihat nanti di suatu sampai waktunya nanti. Waliyazubillahi min dalik. Maka kita pada minggu ini juga bersama-sama dengan tazkirah nombor 11, yang biasa tazkirah adalah memuat kandungannya yang penting, iaitu mengenai rihlatul wujud wal khulud. Dalam rihlah ini mengandungi isi Al-Quran dan Al-Hadis. Selepas itu, apa dia kandungan yang kedua mengenai dengan hayatus sahabah. Bagaimanakah orang-orang yang sudah faham akan hakikat rihlatul wujud wal khulud menjalankan kehidupan sebagai manusia biasa? Kerana kalau kita ambil Nabi SAW yang sudah sememangnya dia adalah contoh teladan kepada kita, tetapi para sahabat juga merupakan qudwah kepada kita sekalian. Dalam arti kata qudwah dari manusia biasa, bukan qudwatun nabawiyah, bahkan qudwatun adiyah daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka sahabat-sahabat, terutama Umar yang kita sudah beberapa minggu bersama-sama dengannya, bagaimanakah gerak diam Umar, sikap dan kedudukan Umar terhadap kenyataan hidup dalam rihlatul wujud wal khulud di dunia yang amat penuh dengan fitnah-fitnah ini. Kemudian kita bersama-sama dengan aqwalul ulama dari seorang kepada seorang, bermula daripada alim yang muhtaram di tempat kita muktabar, iaitu Asy-Syafi'i, kemudian turun-turun mari sampai kepada An-Nawawi, Al-Ghazali dan sebagainya. Ulama-ulama ini memang banyak geliga-geliga intan berlian yang terloncat keluar daripada hati iman ataupun hati mereka yang diselimuti iman, hati mereka yang berasaskan kepada iman, hati mereka yang telah disantapi kesuburan dia oleh al-iman. Maka hati mukmin sudah tentu berlainan jauh dengan hati-hati yang kafir, yang mana hati mukmin senantiasa keluar, terloncak keluar kata-kata yang intan berlian mempunyai cahaya dan pedoman dalam hidup kita. Sebab itu ulama-ulama yang berkelebar dan muktabar, banyak kata-kata yang kita boleh ambil peraktibaran, walaupun bukanlah maknanya ulama adalah maksum, ulama adalah sebagai pemberi kata putus, tetapi kalimat-kalimat dia di bawah pengertian umum Al-Quran dan Al-Hadis sebagai memberi penjelasan lebih jelas lagi, maka tidak boleh kita tinggal aqwalul ulama. Maka selepas daripada itu, tazkirah tidak lupa akan keadaan semasa ahwalul muslimin di sana sini, dalam negeri dan luar negeri. Asalkan umat Islam, tazkirah cuba-cuba ambil peduli menyampaikan maklumat umat yang hubungan dengan umat Islam kepada ikhwan majlisil ilmi dan akhawatnya, juga kepada semua umat Islam yang inginkan kepada tazkirah dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cukup sedar, baik perkara itu berlaku di dunia maupun akan berlaku di akhirat nanti. Ikhwan yang saya muliai sekalian, tazkirah yang di tangan kita sudah lama saya tidak pernah sentuh dia. Itu adalah satu bekalan mingguan kepada ahli majlisil ilmi, yang majlisil ilmi merasai kewajipan untuk mengisikan maklumat-maklumat itu kepada pengertinya, supaya ahlinya itu benar-benar bertunjangkan akhirat tetapi tidak lupakan perkara-perkara yang duk bergelombang dalam dunia. Itulah dia tuntutan al-Islam daripada ummahnya. Maka majlisul ilmi tidak rasa puas-puas dan tidak rasa penat untuk menyediakan perkara ini demi memenuhi tuntutan muslim dan muslimah, sama ada yang melazimi majlis ilmi ataupun tidak. Oleh itu saya harap kepada tazkirah tidaklah menjadi hanya satu perkara yang dilalai di bucu-bucu meja rumah dan sebagainya. Bahkan ia senantiasa menjadi satu peringatan, sentiasa membaca. Sekurang-kurangnya waktu kita sangat banyak disibukkan oleh urusan dunia, maka dekat-dekat nak tidur kita ambil baca, kita ambil perhati. Dan saya minta maaf bahwasanya tazkirah masih lagi dalam bahasa Melayu. Sesungguhnya ikhwah majlisil ilmi juga akhwat belum lagi tertarik dengan bahasa Melayu ataupun belum boleh baca sesungguhnya dengan bahasa Melayu. Oleh itu ikhwah kita daripada ahli majlis ilmi juga telah terjemahkan tazkirah yang nombor 9 kepada bahasa Thai. Tazkirah khusus yang warna merah tu kepada bahasa Thai, dalam apa dia cetakkan warna hijau pula. Oleh itu kepada ikhwan majlis ilmi juga akhwatnya, carilah tazkirah tu daripada majlis ilmi hari ini. Orang hak tak pandai Melayu, orang hak tak apa apa dia dalam bahasa Melayu, cari hak bahasa Thai, kita ada terjemah tazkirah nombor 9. Maka dapatilah perkara itu daripada majlis ilmi, baik ikhwan maupun akhwat, lelaki dan perempuannya. Nah, kita boleh bagi tetapi mungkin tidak dibawa keluar, kerana kalau bawa keluar ambil habis pula. Nah, oleh itu maka kita tu tidak bawa keluar, cuma kepada mereka yang mau carilah, kerana dia ada tempat dia. Nah, maka cari itu dia akan bertemu insyaAllah ta'ala. Marilah kita sama-sama pergi kepada tajuk asal kita, Rahlatul Wujud wal Khulud, Kaifiyatul Hashar, Kaifiyat Hashar. Alamul Hashri, alam hashar ini adalah satu alam khusus, alam yang sungguh ngeri, alam yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai satu alam yang terpaksa semua kita akan bertemu dengan alam ini, sama ada yang lama hidup dalam dunia maupun yang hanya sebentar hidup dalam dunia. Alam ini tidak boleh lari. Siapa yang dinamakan manusia, maka dia akan ditemui dengan alam seperti ini. Cumanya ragaman hasyar itu ada banyak. Nah, ada setengah hasyar dalam bentuk ning, ada hasyar dalam bentuk ning, ada hasyar dalam bentuk ning. Perhimpunan pergi daripada alam kubur keluar nak pergi pada alam mahsyar adalah merupakan gaya ragam yang sangat banyak. Ragaman gaya yang sangat banyak, aneka bentuk caranya pergi ke sana. Setengah daripadanya apa yang telah kita pelajari mari lebih kurang 2 minggu dah. Maka hari ini kita sambungkan lagi kerana pengajian kita hanya satu jam saja dalam setiap minggunya mengenai dengan hal rihlatul wujud wal khulud. Baru-baru ini kita pernah mempelajari ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari yang ditiupkan secara pastinya akan sangkakala, dan kami himpunkan orang-orang yang jahat pada hari itu, hal keadaan mata biru ataupun buta ataupun lebam matanya. Waliyazubillah min dalik. Perhimpunan usaha nak pergi beripung di satu padai mahsyar ini, benda yang sangat penting sekalinya mata dengan kaki. Kerana nak pergi kerja hasyar ni pesing gi beripung, tak ada dua alat tu, maka susahlah usaha nak beripungnya. Bila mata jadi lebam atau mata jadi buta oleh azbillah, atau mata jadi biru yang tidak lagi apa dia perjalanan, apa dia perane dia tu boleh jalan dengan baik, di situlah selain daripada alamat susah, dia juga sudah cacat satu anggota penting dalam nak pergi kepada hasyar dengan selamat. Walaupun dia mesti kena pergi kepada hasyar, mesti dia kena pergi sampai kepada mahsyar, tetapi dengan keadaan yang cukup susah. Dengan keadaan yang cukup susah, dia ke mana-mana kena sampai. Sebab itulah cuba kita tengok lagi pada satu ayat dalam surah Al-Isra. Hari ini mungkin saya tak wari ayat ni. Berbunyinya berhubung dengan ayat yang apa dulu lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yudlil falan tajida lahu lahum awliya min dunillah min dunih. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Maksudnya ayat ini dia ayat suratul Isra ayat 97. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala beri hidayat kepada dia, Allah mahdina fi mahtadai. Nah. Maka ia adalah orang yang mendapat hidayat. Orang yang Allah beri hidayat, dia dapatlah hidayat. وَمَنْ يُضْلِلْ. Dan barang siapa yang Allah memberi sesat, وَلْيَعْذِبِلَّهِ مِنَ الضَّلَالِ, minta jauh daripada dalal. فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. Maka kamu tidak dapat tihe Muhammad, bagi mereka itu akan wali-wali, pembantu-pembantu, orang yang nak boleh tolong selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama di akhirat kelak tak ada dah penolong. Di dunia ni pun tak ada penolong selain daripada Allah SWT, penolong yang hakikinya. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Waliyazubillah min dalik. Cuba kita tengok gambarkan bagaimana. Dan kami hasyarkan mereka itu, kami himpunkan mereka itu, kami halau untuk dibawa kepada satu tempat perhimpunan mereka itu pada hari kiamat. Ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka itu. Waliyazubillah min dalik. Kaki sudah tidak berperanan lagi kepada orang jahat, orang dalal, orang yang sesat, yang Allah kehendaki untuk sesat. Dia berjalan hari kiamat itu berjalan dengan muka, kata ulama. Kebanyakan ulama mengatakan ala wujuhihim, maknanya berjalan di atas muka. Balah mana berjalan di atas muka? Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui. Nabi SAW apabila ditanya oleh sahabat, sahabat heran macam kita, balah mana ya Rasulullah jalan atas muka ni, tak biasa tengoklah dunia ni orang jalan dengan muka. Rasulullah SAW menjawab, dia kata, Allah yang kuasa menjalankan manusia dengan dua kakinya, itulah yang kuasa menjalankan hamba-hambanya dengan mukanya. Dia tak tahu nak ayat. Nabi kata, kalaulah Allah kuasa ui jadi hamba dia jalan dengan dua kaki belah tu, maka Allah kuasa pula nak ui hamba dia jalan dengan muka belah mana rupa. Wallahu ta'ala alam. Nak ayat kata dia jalan pusing gitu ke pusing, tak, Nabi tidak ceritakan. Cerita kembali pada Allah. Seolah-olah Nabi kata, wallahu ta'ala alam, mengetahui bagaimanakah jalan dengan muka. Ini keadaan hari kiamat. Jalan dengan muka tu, hal keadaan dia tu umyan, buta, tak tahu hadap ke mana. Jalan dengan buta, buska-buska dah buta aja dah. Bukman su, Allah bisu, summan tuli, itu merupakan cara perjalanan mereka pada hari itu. Bukman tidak boleh tutup. Itu makna bukman. Nak panggil orang, hey, orang tunjuk dulu, tolong pimpin aku, kata tak leh, tak ada. Bukman. Nak tengok mata orang jalan ke mana? Umyan. Nak dengar kata orang ada ke dalam ni duk jalan, dalam ni ada duk jalan. Summan tuli. Tiga alat senjata penting dalam nak hidup, untuk nak pergi ke mana-mana. Kaki tak boleh pakai dah, pakai berjalan dengan muka. Mata buta pula, telinga tuli, mulut pun bisu. Bukman bisu, summan tuli, umyan buta. Itulah keadaan yang cukup ngeri. Kita tak tahu nak khayal belah mana kah dalam dunia ni. Mungkin sedikit orang yang buta capur tiga perkara. Buta, tuli, bisu ni sikit sangat kalau ia hidup. Kebanyakannya orang tuli nak bisu, orang bisu nak tuli. Mata cerak atau mata buta, telinga cerak mana. Begitulah keadaan. Tapi kalau tiga-tiga tu rusak habis, Allah lah yang mengetahui bagaimana keadaan. Ini suratul Isra' dah menceritakan. Puak-puak yang Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada mereka. Rupa balah mana dalal? Hak ni yang kita duk susah. Balah mana ke orang dalal? Iaitu orang yang tidak sempurna beribadat kepada Allah Ta'ala. Tidak beribadat kepada Allah. Kalau beribadat, tak kena beribadat. Kalau kena misalnya tak ikhlas ibadat, itu dikatakan orang yang tidak mendapat hidayah. Pada umumnya orang kafir termasuk sebahagian daripada orang mendakwa diri Islam, tetapi dia dalam keadaan perangai kafir, gerak-geri supaya kafir, amal ibadat tak tahu kata ambil contoh teladan mari di mana. Semua itu dikatakan dalal, sesat. Famadza ba'dal haqqi illa dalal, maka tidak ada lagi selepas daripada benar-benar hak benar, hak Allah, hak Rasul, lepas pada tu dalal. Dalal. Wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kemudian tepat sudah dia di mana? Ma'wahum jahannam. Tempat kesudahan dan kediaman mereka itu ialah jahannam. Kullama khabat, tiap-tiap kali jahannam itu agak layu api dan tak kuat, zidnahum sa'ira, kami tambahkan lagi leluan api itu jadi kuat. Kenapa api nak padat tambah, kenapa api nak padat tambah. Begitulah keadaan jahannam, waliyazubillah min dalik, yang membakar manusia yang berjalan dengan muka pergi kepada tempat mahsyar dengan keadaan buta, tuli dan bisu, waliyazubillah min zalik. Itulah kaifiat hasyar yang cukup kita ngeri. Apakah benda tu kena atas kita, kena atas orang tua kita, kena atas anak cucu kita, kena atas keluarga kita, kena atas sahabat kita, kena atas apa dia, orang-orang yang berhubung kita, bahkan kena atas manusia semuanya. Siapakah tahu tengok dengan keadaan demikian? Tetapi lagi pada mahsyar itu, saat tidak boleh tumpang menumpang, ya. Sebab saat itu belum terbuka lagi pintu syafa'ah. Saat tu saat belum terbuka, masing-masing bawa diri, isteri bawa cara dia, suami bawa cara dia, anak bawa cara dia, pak bawa cara dia, tok pergi cara dia, masing-masing pergi keluar daripada kubur masing-masing dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada berat sekali macam saat ni lah. Nah, bawah apa dia, muka dia tu menjadi kaki, kaki dia tu sebelah atas. Bagaimana keadaannya, Allah Ta'ala lah yang mengetahuinya. Waliyazubillah min dalik. Allahumma qina azabaka yawma tab'atsu ibadah. Doakanlah banyak dengan doa ni. Tiap-tiap kali lepas sembahyang doa dengan doa ni. Aurat maksurah kita ajar doa ni. Nah, Nabi ajar semua doa ni. Nabi tak usah tinggal doa qina azabaka ataupun qini azabaka yawma tab'atsu ibadah. Pelihara olehmu akan azab kamu pada hari yang kamu bangkitkan hamba-hambamu daripada kubur esok. Minta peliharakan. Jangan jadi ada biasa berjalan dengan muka buta mata, telinga buta, lidah tak boleh kacak gap. Tak tahu kata gapa dia. Bukan manusia tetapi manusia. Bukan manusia tetapi manusia. Waliyazubillah min dal. Itu satu keadaan. Dan keadaan itu di salawat.